malam aku bermimpi, bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita ini, begitu senangnya hariku. Tenang saat ku tatap matanya. Time.